terlelap di dalam pelukan. Aku pacaran. Kan jelas namamu. Kadang-kadang ku bermimpi aneh kan engkau terlelap dalam pelukan. Walau kau minta dan bulat, ku kan mencoba asal kau dan aku pacaran. Come.